أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qul huddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada siang hari ini kita kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk hadir di tempat ini dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah ataupun pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari syariatul Islam, syariat Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh. Khonawiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita bertauhid. Kita masuk pada bab yang baru. Babu ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Bab apa-apa yang datang, bab apa-apa yang datang tentang orang-orang yang atau orang yang tidak merasa puas dengan bersumpah dengan nama Allah. Bab apa yang datang tentang orang yang tidak merasa puas bersumpah dengan nama Allah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia jujur. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia jujur. وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى. Dan barang siapa man hulifa lahu billahi falyardha, dan barang siapa yang orang lain bersumpah untuknya dengan nama Allah, maka hendaknya dia ridha. Barang siapa yang orang lain bersumpah untuknya dengan nama Allah, maka hendaknya dia ridha. Kalau yang pertama, orang yang bersumpah dengan nama Allah, harusnya dia jujur dalam sumpahnya. Kalau man hulifa lahu billahi falyardha adalah orang yang orang lain bersumpah di hadapan dia dengan nama Allah, maka dia harus ridha, harus percaya. Ada orang lain bersumpah di hadapan kita mengungkapkan sesuatu, maka kita harus percaya ketika dia telah menyebut nama Allah. Wa man lam yardha fa laysa min Allah. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah berlepas diri dari dia. Orang lain telah bersumpah di hadapannya, kok dia enggak percaya, dia tidak nerima, maka Allah berlepas diri dari dia. Rawahu Ibnu Majahin bisanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ikhwana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa fawaid. Yang pertama, tahrimul halif bighairillah. Haramnya bersumpah dengan nama selain Allah. Tahrimul halif bighairillah, haramnya bersumpah dengan nama selain Allah. Dan hukumnya ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak syirik akbar, syirik asghar, sebagaimana perincian yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau dia mengagungkan sampai menyamakan orang atau sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah sama dengan Allah tabaraka wa taala, maka syirkun asghar, syirkun akbar. Tapi kalau dia cuma bersumpah dengan nama selain Allah tabaraka wa taala, maka syirkun asghar, syirik kecil. Yang kedua, jawazul halif billahi idza kana shadiqan. Boleh bersumpah dengan nama Allah kalau sumpahnya jujur. Boleh bersumpah dengan nama Allah kalau jujur. Tapi sudah disebutkan kemarin, jangan seseorang bergampang-gampang untuk bersumpah walaupun dia jujur. Yang ketiga, tahrimul halif billahi kadziban. Tahrimul halifi billahi kadziban, haramnya bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Haramnya bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Ikhwanul Fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan haram bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Haram bersumpah dengan nama Allah secara dusta itu mengandung beberapa ataupun dua kerusakan. Dua kerusakan, dua dosa. Masih ingat? Dosa yang pertama adalah al-kadzib, dosa dusta. Kemudian yang kedua adalah dusta dikuatkan dengan sumpah. Itu berarti bentuk pelecehan, penghinaan kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu menguatkan sebuah kedustaan dengan membawa nama Allah tabaraka wa taala. Maka itu disebut oleh para ulama dengan al-yaminul ghamus yang akan mencelupkan, menenggelamkan pelakunya ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala, bersumpah dengan dusta. Yang keempat, wujubur ridha ala man hulifa lahu billah, wajib untuk ridha ataupun puas, wajib untuk ridha ataupun puas terhadap orang yang telah bersumpah di hadapannya dengan nama Allah. Wajibnya puas ridha terhadap orang yang telah bersumpah di hadapannya dengan nama Allah. Orang sudah bersumpah dengan nama Allah, kamu percayalah, tak boleh. Nah, itu menyelisih hadis ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa dzalika ma lam yatahaqqaq kadzibul halif. Dan hal tersebut selama tidak nyata kedustaan orang yang bersumpah. Saya ulangi, wajibnya seorang puas ridha dengan orang yang telah bersumpah di hadapan dia dengan nama Allah selama belum nampak jelas, selama belum ada bukti kalau dia dusta, orang yang bersumpah dusta. Kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, kalau sudah jelas-jelas dia dusta. Dia bersumpah di hadapanmu dengan nama Allah, tapi telah jelas-jelas dia dusta. Misalnya ada bukti, ada buktinya. Saya tidak mencuri misalnya. Ternyata ada buktinya. Orang melihat secara langsung misalnya. Atau demi Allah, nah tadi siang saya enggak di gelombang misalnya. Padahal kamu melihat dia dari gelombang. Maka kalau demikian, walaupun dia bersumpah, tidak mengapa untuk kita tidak menerima. Atau dia mengatakan bawa tas, tasnya dari terbuat dari kulit misalnya. Demi Allah, dia mengatakan tas ini terbuat dari kayu. Kita lihat dari kulit. Walaupun dia bersumpah, tidak mengapa engkau tidak percaya. Tapi selama seseorang bersumpah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, di hadapan engkau dan tidak nampak kedustaannya, maka harus kita menerima, walaupun mungkin hatinya kurang begitu apa, lapang, pelong dan seterusnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau urusannya masalah hukum syar'i. Apalagi urusannya adalah masalah hukum syar'i. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang suami menuduh istrinya berzina, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan yang namanya li'an, saling laknat antara suami istri. Semuanya bersumpah dengan nama Allah sampai 5 kali. Suami bersumpah 5 kali, kemudian istri bersumpah apa? 5 kali. Sudah semuanya tidak ada yang dibenarkan, tidak ada yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah percaya dengan sumpah-sumpah mereka, walaupun tentunya ada yang dusta. Ada yang dusta. Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian masing-masingnya bersumpah dengan 5 kali sumpah yang disebut dengan mula'ana, maka pasti salah satunya ada yang dusta. Cuma Rasulullah tidak terus memastikan apa yang salah, siapa yang benar. Tidak. Cuma dengan terjadinya mula'ana, maka otomatis terjadi fasakh, yaitu apa? Berpisah antara suami istri tersebut. Ini menunjukkan harus kita semuanya percaya ketika ada seseorang yang telah bersumpah dengan nama Allah Tabaraka Taala. Kita ingat pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'a alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti itu harus ditunjukkan oleh orang yang menuduh. Sementara sumpah itu harus diucapkan oleh orang yang dituduh. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, orang yang menuduh orang lain melakukan sesuatu, maka dia harus mendatangkan bukti. Sementara yang dituduh, dia wajib bersumpah. Wajib bersumpah. Maka ketika orang lain menuduh yang lainnya melakukan sesuatu, ternyata dia tidak mendatangkan bukti dan orang yang dituduh bersumpah, maka harus menerima sumpahnya. Kecuali kalau jelas-jelas ada buktinya. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, munasabatul hadis lit tauhid, kecocokan ataupun kesesuaian hadis ini dengan permasalahan tauhid adalah haitsu dallal haditsu ala wujubi ridha man hulifa lahu billah. Kesesuaian hadis ini dengan tauhid adalah di mana hadis ini menunjukkan wajibnya ridha, wajibnya puas atau menerima terhadap orang yang telah bersumpah di hadapan dia dengan nama Allah. Wajibnya ridha, puas menerima terhadap orang yang telah bersumpah di hadapannya dengan nama Allah, li anna dzalika ta'dzimun lillah, dikarenakan hal tersebut adalah bentuk mengagungkan Allah. Kenapa kita percaya dengan sumpahnya walaupun mungkin secara hati kecilnya meragukan ucapan orang ini, tapi karena dia bersumpah kita percaya. Kenapa kita melakukannya? Karena mengagungkan Allah Tabaraka wa Taala. Dia telah membawa nama Allah Tabaraka wa Taala. Wa dzalika min kamalit tauhid, dan hal tersebut termasuk kesempurnaan tauhid. Ketika seseorang mengagungkan Allah, percaya kepada seseorang dikarenakan seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, kita percaya dikarenakan kita mengagungkan Allah Tabaraka wa Taala. Sementara mengagungkan Allah termasuk kesempurnaan tauhid. Walaupun sekali lagi mungkin secara hati kecil kita, hati yang di dalam hati kita enggak begitu percaya, tapi harus menerima karena dia telah bersumpah dengan nama Allah Tabaraka wa Taala. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita masuk bab yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, babu qawli masyaallah wa syi'ta, bab tentang ucapan masyaallah wa syi'ta. Sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya. Bab tentang ucapan masya Allah wa syi'ta. Bab tentang ucapan apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Qala rahimahullah an Qutailah, an Qutailah. Anna Yahudiyan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata, Yahudi tadi, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian telah berbuat syirik. Insyaallah Yahudi yang mengatakan ini. Sesungguhnya kalian, kata Yahudi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian telah berbuat kesyirikan. Taqulun, kalian mengucapkan Masya Allah wa syikta, kalian mengucapkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Itu kata orang Yahudi. Kaum muslimin, para sahabat ketika itu telah melakukan kesyirikan karena mengucapkan Masya Allah wa syikta. Wa taqulu, dan kalian, kata Yahudi tadi, berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan kalian mengatakan demi Ka'bah. Fa'amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, idza aradu an yahlifu, jika mereka ingin bersumpah. Idza aradu an yahlifu, jika mereka ingin bersumpah, an yaqulu wa rabbil Ka'bah, hendaknya mereka mengatakan demi Rabbnya Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Wa an yaqulu, dan hendaknya mereka mengucapkan Masya Allah thumma syikta. Dan hendaknya mereka mengatakan Masya Allah thumma syikta. Hendaknya mereka mengatakan Masya Allah dengan atau apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian yang engkau kehendaki. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan beliau mensahihkannya. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama, Qutailah itu, Qutailah bintu Sayfi, Qutailah bintu Sayfi al-Ansariyah, sahabiyatun muhajiratun. Qutailah adalah seorang sahabiyah, binti Sayfi al-Ansariyah, sahabiyah yang ikut berhijrah. Sahabiyah yang ikut berhijrah. Kemudian faedah yang berikutnya, cukup banyak faedah dari hadis ini. Ma'rifatul Yahud bisyirkil ashar. ma'rifatul yahudi bisyirkil asghar. Orang-orang Yahudi mengetahui tentang syirik kecil. Orang-orang Yahudi mengetahui tentang syirik kecil. Yakni ketika seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, kalian telah berbuat kesyirikan. Kalian mengucapkan Masya Allah wa syi'ta dan mengucapkan wal Ka'bah. Demi Ka'bah. Orang Yahudi ini tahu kalau itu adalah ucapan kesyirikan. Dan itu diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dia apa? Dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengingkari memang itu apa? Ucapan kesyirikan. Sehingga orang Yahudi mengetahui syirik kecil. Cuma ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah, terkadang bahkan ahlul dolal, orang-orang yang menyimpang, mereka mengetahui kesalahan-kesalahan, bahkan mengetahui dalil atas sebuah kesalahan, padahal kesalahan mereka itu jauh lebih besar. Saya ulangi, terkadang orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, itu mengetahui kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berada di atas kebenaran, bahkan tahu dalilnya. Cuma yang mulia rahimani wa rahimakumullah, apa yang mereka berada padanya itu jauh lebih besar penyimpangannya. Jauh lebih besar kesalahannya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani begitu pula, mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tidak percaya. Maka itu lebih besar. Kita ingat pula bagaimana mereka orang-orang kafir menyalahkan Rasulullah dan para sahabat ketika membunuh salah seorang kafir di bulan haram. Ketika salah seorang sahabat membunuh seorang kafir pada bulan haram, langsung mereka protes-protes, Muhammad melanggar bulan haram. Maka Allah sebutkan, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu, yaitu kesyirikan, lebih besar daripada pembunuhan. Iya, memang kesalahan, kekeliruan dari sebagian sahabat yang melakukan pembunuhan pada bulan haram, tapi kesyirikan kalian jauh lebih besar dari pembunuhan tersebut. Orang-orang Yahudi juga demikian. Nah, dia mengatakan kaum muslimin telah melakukan kesyirikan, padahal kesyirikan mereka jauh lebih besar. Kesyirikan mereka diantaranya adalah orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah. Jauh lebih besar daripada ucapan apa? Masya Allah wa syi'ta dan wal Ka'bah. Masya Allah wa syi'ta itu syirik kecil, dikarenakan itu terjadi kesalahan pada ataupun kekeliruan pada lafaz. Yang kedua ataupun yang berikutnya, ma'rifatus syahsi bil haq la yadullu ala imanihi bih. Pengetahuan seseorang dengan kebenaran, ma'rifatus syahsi bil haq, pengetahuan seseorang dengan kebenaran tidak menunjukkan keimanannya. Tidak menunjukkan keimanannya. Orang Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui kesyirikan yang dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengetahuan dia tidak menunjukkan dia beriman kepada kebenaran tersebut, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu khana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang yang di atas kebenaran, orang yang di atas kebenaran adalah apa? Orang-orang yang mengilmui kebenaran tersebut dan mengikuti kebenaran tersebut, bukan sekedar orang yang mengetahuinya. Nah, sudah kita sebutkan tingkatan tertinggi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah ma'rifatul haq, mengenali kebenaran, wa itharuhu, dan mengikuti kebenaran tersebut. Ada orang-orang yang tahu kebenaran akan tetapi tidak mau mengikutinya, tidak mau mengikutinya. Orang yang sempurna, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika dia diberikan ilmu tentang kebenaran, ma'rifatul haq, wa itharuhu, dan dia memilih kebenaran tersebut. Orang-orang Yahudi tahu kebenaran akan tetapi tidak memilih kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, apa? Alladzina atainahumul kitab nam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa? Mereka mengetahui, kenal dengan anak-anak mereka. Tetapi hasad yang ada pada orang Yahudi menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran yang telah mereka ketahui. Lihat bagaimana Huyai bin Al-Akhtab nam dengan saudaranya pulang dari menemui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah pulang, dan ini diceritakan oleh putrinya Sofia yang nantinya menjadi istri Rasulullah SAW, ternyata ketika mereka selesai pulang dari Rasulullah SAW, salah seorang di antara mereka mengatakan, ahuwa huwa, ahuwa huwa, apakah dia memang Muhammad Rasul yang ada dalam kitab kita? Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, iya. Tetapi apa? Mereka sembunyikan, dan ini didengar oleh Sofia, putri Huyai bin Al-Akhtab, Sofia bintu Huyai, yang dia ceritakan tentunya setelah apa? Dia masuk ke dalam Islam menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan zammul hasad, jeleknya ataupun tercelanya sikap hasad itu menyebabkan seseorang tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran gara-gara kebenaran itu datang dari orang yang dia hasadi. Naam. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita berupaya untuk menjadi yang terbaik, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran, ma'rifatul haq, wa itharuhu, dan lebih mengikuti kebenaran tersebut, bukan tahu saja kemudian tidak mengikuti. Berikutnya, di antara faedah dari hadis ini, wujubu qabulil haq mahma kana masdaruhu. Wajibnya menerima kebenaran wajib menerima kebenaran dari manapun sumbernya. Wujubu qabulil haq mahma kana masdaruhu. Wajibnya menerima kebenaran dari manapun sumbernya. Dalam hal ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan apa yang dibawa ataupun yang disebutkan oleh seorang Yahudi. Dalam keadaan Yahudi itu jelas musuh Islam, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika dia mengatakan perkataan yang benar, maka perkataan yang benar tersebut harus diterima. Harus diterima walaupun dari orang Yahudi. 6. dan telah berlalu pula sering kita sebutkan tentang kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang apa? Ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta sedekah, untuk menjaga harta sedekah. Harta zakat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Hurairah bermalam di tempat tersebut, tiba-tiba datang seseorang mau mencuri harta sedekah tersebut, ditangkap oleh siapa? Abu Hurairah. Nah, kemudian dia memelas, minta kasihan, akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian pada malam yang berikutnya kembali dijaga oleh Abu Hurairah, orang tadi datang lagi mau mencuri harta sedekah. Maka ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Pada malam yang ketiga, Abu Hurairah pun kembali menjaga harta zakat. Ternyata orang tadi datang lagi untuk mencuri. Maka kata Abu Hurairah, benar-benar kamu akan aku bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi mengatakan, jangan engkau bawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengajarimu suatu perkara. Suatu perkara yang akan melindungi engkau ketika engkau membacanya di malam hari sampai pagi engkau akan dilindungi oleh syaitan. Maka orang itu, yang itu adalah syaitan yang menjelma dengan izin Allah, dia mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayatul kursi sebelum dia tidur. Maka pada pagi harinya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, sadaqaka wa huwa kadzub, dia itu jujur kepadamu kali ini dalam keadaan dia itu pendusta. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, yang sering disebutkan, jangan salah paham dengan perkara ini, berbeda antara qabulul haq dengan talabul haq. Perhatikan, berbeda antara qabulul haq, menerima kebenaran, dengan talabul haq, mencari kebenaran. Kalau kita melihat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah tidak langsung membenarkan ucapan siapa? Ucapan syaitan. Dia cari dulu, benar enggak ucapan ini kepada siapa? Kepada orang yang berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan menerima kebenaran dari siapa saja, itu berarti orang yang menerimanya, mendengarnya telah tahu kebenaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitakan, memang beliau telah mengerti kebenaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika mendapatkan ilmu tersebut dari syaitan, dia tidak langsung menerima, tapi mencarinya dulu, menanyakan dulu kepada siapa? Orang yang berilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang kebenaran hal tersebut. Dan walaupun mungkin kita menerima kebenaran dari orang yang seperti itu, Yahud ataupun bahkan syaitan seperti itu, bukan berarti ketika kita mendapatkan kebenaran, tahu kebenaran dari yang demikian, itu menyebabkan kita membangga-banggakannya. Oh, saya dapat ilmu dari syaitan. Tidak ada bangga-bangga seperti itu. Saya dapat ilmu dari tokoh sesat lah. Cukup dengan mengatakan iya, memang yang dia katakan itu benar. Cukup demikian, bukan dengan membanggakan saya dapat ilmu dari syaitan, saya dapat ilmu dari tokoh itu yang sesat katanya sesat. Nanti akan terjatuh kepada memuji ahlul bid'ah, tidak diperbolehkan. Maka hati-hati ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda kata para ulama antara qabulul haq, menerima kebenaran, dengan apa? Talabul haq, mencari kebenaran. Talabul haq itu kayak Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang ingin belajar menimba ilmu agama itu menimba ilmu kepada orang-orang yang jujur, orang yang di atas al-haq, punya ilmu. Abu Hurairah tidak habis itu cari lagi, yuk. Anda mau nyari lagi setan, siapa tahu dapat ilmu lagi lah. Enggak. Itu saja selesai. karena memang bukan tempatnya mencari ilmu. Naam, kalau qabulul haq itu dari mana saja, yang penting kita telah mengetahui itu memang kebenaran. Adapun mencari kebenaran ataupun mencari al-haq ataupun mencari ilmu adalah cukup apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala ketika dia mengatakan inna hadzal ilma dinun, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kata beliau, lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan, ilmu ini adalah agama. Artinya, dulu mereka ketika mau menimba ilmu kepada seseorang guru, tidak langsung mereka belajar duduk semata-mata bah mengetahui dia mungkin punya ilmu. Lah, tidak. Mereka para salaf, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kami mau belajar kepada seorang guru, kami lihat dulu sholatnya, kami lihat dulu siangnya, akhlaknya, perangainya, dilihat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Bukan sekedar maklumat, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar pengetahuan, banyak ilmunya, dia bisa ini, bisa itu, dan seterusnya, tapi mereka melihat pengamalannya, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Ini menunjukkan bagi seorang yang punya ilmu, hendaknya dia menghiasi dirinya dengan amal, dengan akhlak yang baik, jangan semata-mata dia punya maklumat, ilmu, bahasa Arab atau apa, dan seterusnya dari ilmu-ilmu agama, sementara amalannya tidak mendukung, maka ini termasuk celaan ataupun perkara yang kurang bagi seorang yang sudah memiliki ilmu. Sehingga jangan salah paham, yang dimaksud adalah menerima kebenaran yang itu dari mana saja, tetapi untuk talabul haq itu harus selektif kita. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara faedah dari hadis ini, naam, bayan an-nahyi 'anil halifi bil Ka'bah. Penjelasan larangan bersumpah dengan Ka'bah. Larangan bersumpah dengan apa? Dengan Ka'bah. Ma annaha baitullah allati hajjaha wa qasadaha bil hajj wal umrah fariidhah. Bersamaan Ka'bah itu adalah rumah Allah, yang mana orang-orang pergi ke sana, pergi haji ke sana, begitu juga umrah ke sana menuju apa? Ka'bah. Artinya Ka'bah itu sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dimuliakan. Akan tetapi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, walaupun itu sesuatu yang dimuliakan, tetaplah dia memiliki batasan, dia sebagai makhluk Allah tabaraka wa taala. Memang dia tempat orang-orang tawaf, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umrah, akan tetapi untuk masalah bersumpah dengan Ka'bah tidak diperbolehkan. Bersumpah itu harus dengan nama Allah tabaraka wa taala. Maka harus dibedakan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah antara tawaf, antara haji ke sana dan juga umrah dengan bersumpah dengan Ka'bah. Walaupun Ka'bah sesuatu yang dimuliakan oleh kaum muslimin, akan tetapi tidak boleh dipakai untuk bersumpah. Ini menunjukkan pula ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya larangan dari kesyirikan itu mencakup segala perkara. Tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah dengan menyekutukannya dengan malaikat, dengan nabi, dan juga tidak boleh menyekutukan Allah dengan Ka'bah. Sangat disayangkan ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kata disebutkan dalam kitab Fathul Majid, banyak orang-orang yang bersumpah dengan Ka'bah, bahkan meminta kepada Ka'bah. Maka kata beliau, famayyiz ayyuhal mukallaf baina ma yusra' wa ma yumna. Hendaknya dibedakan wahai orang-orang yang dibebani syariat, apa yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan di Ka'bah itu adalah apa? Tawaf. Nah, tawaf di sana. Adapun bersumpah dengan Ka'bah dan berdoa kepada Ka'bah itu sesuatu yang dilarang. Maka kita ingat ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau selesai mencium Hajar Aswad. Ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau selesai mencium Hajar Aswad, yang ini disyariatkan memang mencium Hajar Aswad. Nah, kata Umar radhiyallahu anhu, inni la a'lamu annaki hajar. Sesungguhnya aku sangat tahu, kata Umar, engkau itu cuma sebuah batu. Aku tahu wahai Hajar Aswad, engkau itu cuma sebuah batu, enggak ada kelebihannya sama sekali, enggak ada keistimewaannya, enggak ada sesuatu yang situ diharapkan dapat diminta-mintai di sana dan seterusnya. Aku tahu wahai Hajar Aswad, engkau itu cuma sebuah batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad balaki ma qabbaltuki. Atau kama qala Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya kata Umar, aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau, aku pun enggak bakal mencium engkau. Artinya apa? Karena memang mencium itu sesuatu yang disyariatkan, maka dicium. Nah, bukan berarti apa? Mengagungkan sampai menyingkirkan manusia, mendorong-dorong orang cuma untuk mencium Hajar Aswad, mengganggu orang lain. Lah, tidak demikian ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Kalau seandainya aku tidak pernah atau tidak melihat Rasulullah mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. Artinya apa? Yang itulah disyariatkan, yaitu mencium. Adapun meminta kepada Hajar Aswad itu sesuatu yang dilarang. Itu perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, munasabatul hadis lil bab wal tauhid, kesesuaian hadis ini dengan bab dan juga tauhid. Kata penulis di sini, haitsu dallal hadithu ala anna qawla ma syaa Allah wa syi'ta syirkun ashghar. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya ucapan ma syaa Allah wa syi'ta itu syirkun ashghar, syirik kecil. Gara-gara apa? Menyamakan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan lafaz waw. Berikutnya, satu lagi. Atau lanjut faedah yang tadi dulu. Fihi isbatu sifatil masyiati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini penetapan adanya sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adanya sifat apa? Masyiah, berkehendak bagi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya, itsbatul masyiah lil makhluk. Begitu juga di dalam hadis ini, penetapan adanya kehendak bagi makhluk. Itsbatul masyiah lil makhluk, penetapan adanya kehendak bagi makhluk. Lakinnaha tabi'atun li masyiatillah, akan tetapi kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah tabaraka wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Makanya ketika kita mau melakukan sesuatu, mau berencana mengerjakan sesuatu, menginginkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, sangat dianjurkan atau apa harus hendaknya dengan menyertakan insyaallah. Karena kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah, keinginan kita mengikuti keinginan Allah, rencana kita itu bisa terlaksana kalau Allah menghendaki. Ada orang-orang yang dari malam sudah berencana besok mau nyadap 2 kebon, ngangkat 2 bak, subuh hujan. Keinginanmu apa? Mengikuti kehendak Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan, kata Allah, kalian mengucapkan kepada sesuatu yang akan kalian lakukan, engkau mengucapkan inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan melakukan ini besok. Sesungguhnya aku akan melakukan ini besok. Kecuali illa an yasha Allah, kecuali harus disertai dengan apa? Insya Allah. Harus disertai dengan insya Allah. Ini penting ya, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, yang terkadang kita ini sekali lagi sebagaimana kemarin bab mengucapkan hamdalah ketika selesai makan, terkadang terlupakan, dilalaikan oleh syaitan. Begitu juga mengucapkan insyaallah ini terkadang juga terlalaikan. Merencanakan sesuatu lupa dengan insyaallah. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditegur oleh Allah tabaraka wa taala gara-gara beliau tidak mengucapkan insyaallah. Ketika datang orang-orang Yahudi menanyakan 3 perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang kafir diperintahkan oleh tokoh-tokoh Yahudi untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara yang menunjukkan kalau dia bisa menjawab, berarti dia memang nabi, ataupun yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini hanyalah seorang nabi, yaitu disuruh menanyakan apa tentang siapa? Ashabul Kahfi. Kemudian disuruh menanyakan tentang Dzulqarnain. Disuruh menanyakan tentang apa? Dzulqarnain, seorang yang telah melakukan perjalanan dari timur sampai ke barat, dan menanyakan dengan pertanyaan yang ketiga tentang ruh. Apa itu ruh? Rasul mengatakan besok. Beliau tidak mengucapkan insyaallah besok jawabannya. Ternyata besok belum turun wahyu. Terus lama Rasulullah menunggu ketika itu, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ditegur oleh Allah tabaraka wa taala cuma yang mengatakan besok. Karena yang biasanya akan turun wahyu, cuma beliau mengatakan besok. Ternyata besok belum turun wahyu. Berikutnya sampai sudah gusar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kenapa enggak turun wahyu? Sementara orang-orang tadi mulai mau merendahkan Rasulullah SAW, mana belum ada jawabannya. Karena beliau mengucapkan apa? Besok, tetapi beliau ketika itu tidak mengucapkan insya Allah. Tegur kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kalau punya kekeliruan, ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syahidnya beliau saja ditegur. Maka apalagi kita ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau melakukan sesuatu atau apa, ingin melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, jangan lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lihat pula bagaimana celaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para pemilik kebun yang Allah sebutkan dalam suratul Qalam, ketika mereka mengatakan la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka bersembunyi tidak mau ketahuan oleh orang-orang miskin, Allah sebutkan la yasrimunnaha musbihin, kita benar-benar akan memetik kebun itu besok pagi-pagi. Allah mengatakan apa setelah itu? Wala yastathnun, sementara mereka tidak mengucapkan insyaallah. Wala yastathnun, mereka tidak mengucapkan insyaallah, ternyata apa? Fatafa 'alaiha ta'ihum mir rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim fa nadaw sahiba, dan seterusnya dari yang disebut di dalam surah Al-Qalam. Mereka tidak mengucapkan insyaallah, fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum na'imun, maka ternyata di malam harinya menimpa kebun mereka bencana dalam keadaan mereka tertidur. Fa asbahat kasarim, sampai kebun mereka menjadi seperti apa? Sesuatu yang habis terbakar, menghitam, atau semuanya habis. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara alasannya adalah wala yastathnun, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Dan dengan mengetahui masyiah makhluk itu mengikuti masyiah Allah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, itu juga memberikan ketenangan, termasuk juga beriman dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Nanti ketika suatu kehendak kita, keinginan kita, rencana kita gagal sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita tahu memang itulah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika itu kita mengatakan qadarullah. Wa madza qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini harus jangan dilupakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah dari pembahasan ini. Bahwasanya ketika kita gagal terhadap apa yang kita lakukan, kita rencanakan, yang kita inginkan, maka kita telah paham pembahasannya. Tidak perlu kita terlalu banyak bersedih, tidak terima dengan takdir Allah, justru kita cuma mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki dia akan melakukannya. Kita beriman bahwasanya apa saja yang terjadi itu dengan takdir Allah, dan itu dengan masyiah Allah, bukan dengan masyiahnya kita. Ini luar biasa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, faedah dari mengimani tentang masyiah Allah tabaraka wa taala. Mendatangkan ketenangan kepada kita semuanya ketika kita gagal terhadap apa yang kita inginkan. Sehingga sekali lagi kita tekankan, jangan sampai kita melupakan ucapan seperti ini insyaallah, dan iman dengan masya Allah dan juga takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nampaknya yang terakhir, jawazu 'adzi masyiatil makhluk 'ala masyiatillahi bithumma. Bolehnya mengatof masyiah makhluk kepada masyiah Allah dengan huruf atof thumma. Bolehnya mengatof masyiah makhluk dengan masyiah Allah dengan thumma. Boleh, tapi sekedar boleh. Kalau dikatakan yang sempurna, nanti akan datang dalam hadis yang berikutnya, yang sempurna Yang lebih akmal adalah cuma dia mengatakan Masya Allah, bukan Masya Allah thumma sikta. Walaupun diperbolehkan, yang enggak boleh itu Masya Allah wa sikta. Adapun Masya Allah thumma sikta diperboleh, diperbolehkan. Tetapi yang lebih akmal adalah seorang mengatakan Masya Allah wahda, Masya Allah wahda, dengan kehendak Allah saja, dengan kehendak Allah saja, sebagaimana akan datang dalam hadis yang berikutnya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kesalahan tolong dibenarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.